Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita akan melanjutkan dari apa yang telah lalu, di mana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kitab ini, Riyadhus Shalihin, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai baju, belum dikhitan, dan matahari dekatkan. Sebagian mereka tenggelam dengan keringat yang mengucur dari tubuhnya. Itu semua didasarkan dengan apa yang telah mereka amalkan di kehidupan dunia ini, dan telah kita singgung di sana terdapat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala naungi mereka, di mana golongan tersebut akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara golongan tersebut yang kita baca adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Ini termasuk dari orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Jalla wa Ala. Di antara bentuk keadilan seorang imam, seorang pemimpin, disebutkan di sini qala rahimallahu an yuwalliyal manasiba man huwa ahlun laha fi dinihi wa fi quwwatihi. Di antara bentuk keadilan seorang pemimpin adalah dia menempatkan, memposisikan ya, suatu posisi, suatu jabatan, man huwa ahlun laha, seorang yang memang dia ahli, seorang yang memang dia mahir yang mengerti permasalahan tersebut, faham dengan apa yang dia ditugaskan di situ. Fi dinihi, terkaitnya dengan agama juga, dan juga kuwatihi, kekuatan, yakni kemampuan, ya keahliannya. Tayyib. Fayakunu aminan wa qawiyan, sehingga orang tersebut aminan, amanah, karena dia mengerti dari sisi hukum syar'inya, kawian dan mampu menjalankan tugasnya. Ahlan lil amri ladzi wulliya alaihi, sehingga dia mampu ya melaksanakannya karena dia mahir atau membidangi perkara tersebut yang dia memimpin atau ditunjuk untuk menjalankannya. Nah, sehingga arkanul walayah isnan. Ketika seorang mendapatkan posisi atau posisi tersebut dijabat, nah, dipimpin dengan dua syarat. Pertama, orang itu kuwah, yakni mampu, mahir, membidangi, dan amanah, terpercaya, dia memang amanah. Ini syaratnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya, dalam surat Al-Qasas, beliau enam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau sewa, yang engkau pekerjakan adalah al-qawi al-amin. Nah, di sini disebutkan al-qawi al-amin, mampu, enam, kuat dan amanah, terpercaya. Dalam ayat yang lain disebutkan pula kisah di mana Ifrit dari kalangan jin mengatakan kepada Nabi Sulaiman ketika ditawarkan siapa yang mampu untuk mendatangkan singgasana Ratu Saba. Maka Ifrit mengatakan, ya, ana atika bihi, aku akan mendatangkannya, aku akan membawanya. Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu. Nah, di akhir ayat disebutkan wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Dan sesungguhnya aku ya dalam perkara ini qawiyyun amin, ya, mampu dan juga amanah. Baik, sehingga ini syarat, ya, rukun dari seseorang mendapuk ataupun menjabat, ya, melaksanakan tugas adalah al-qawi al-amin. Qala rahimallahu wa minal adli, di antara bentuk keadilan juga, alla yuwalliya ahadan mansiban illa wa huwa ahlun lahu fi quwwatihi wa fi amanatihi. Kata beliau, dan termasuk bentuk keadilan, alla yuwalliya ahadan, dia tidak memposisikan, menempatkan, ya, menunjuk seseorang pada suatu posisi, pada suatu jabatan, illa, kecuali orang tersebut ahlun lahu, mampu, ya, ahlinya di bidang hal tersebut, baik dari sisi kuwatihi, ya, membidangi hal tersebut, dan juga amanahnya. Nah, ini bentuk keadilan seorang pemimpin. Fa in walla man laisa ahlan wa yujad man huwa khairun minhu falaisa bi'adil. Sehingga apabila dia menempatkan orang yang tidak ahli dalam hal tersebut, di sana terdapat orang yang lebih baik, lebih bagus, lebih membidangi dari yang ditunjuk tadi, falaisa bi'adil, maka pemimpin tersebut, ya, tidak dikatakan adil. Tidak dikatakan adil. Fa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalal imama adila minasab'ati allazi yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan seorang pemimpin yang adil, ya, termasuk dari 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Waja'alu waja'alahu awwal ha'ula'i sabah, dan menjadikannya, menjadikan seorang pemimpin yang adil ini awalu, nam awwal ha'ula, pertama kali orang yang disebut dalam tujuh golongan tersebut. Kenapa? Li'annal adla firra'iyah so'bun jiddan, dikarenakan berlaku adil kepada rakyat ya, so'bun jiddan, sangat sulit sekali. Nah, sehingga keliru kalau orang berebut kursi, nah, kepemimpinan, nah, ingin menjabat, mencalonkan. Nah, karena apa? Ya ini, perkaranya so'bun jiddan, sangat sulit, sangat berat sekali. Nah, karena tanggung jawab yang ada padanya sangat besar, dan kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wufiqal mar'u alladhi yuwallihi Allahu ala ibadihi lil 'adli nala fi hadza khairan katsira. Maka apabila seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya, memimpin para hamba-hambanya, memimpin manusia, dia mampu untuk berbuat adil, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wantafa'atil ummah, umat pun mendapatkan manfaat fi asrihi wa man ba'dahu, ya, di masanya dan siapa yang setelahnya, masa setelahnya akan mendapatkan manfaat dengannya. Li'annahu yakunu qudwatan salihah, karena dia menjadi qudwah, contoh, suri teladan yang baik. Fahadha mimman yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla ila dhill. Dan ini ya, termasuk dari orang yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, sanian syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang kedua yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang pemuda, yang masuk pula pemudi. Naam. Yang dia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Saimin rahimallahu wa syab ma baina 15 sanatan ila 30 ila 30. Yang namanya syab, pemuda ini usianya antara 15 hingga 30 tahun. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimallahu dalam kitabnya yang kecil Tanbih An-Na'im Ghabir 6, disebutkan usia syabab itu ketika balig sampai ya 35 sampai 35 tahun. Ini yang disebutkan Ibnu Jauzi, tapi hampir berdekatan dengan yang disebutkan oleh Ibnu Saimin 15 hingga 30 tahun. Nah, ini usia dikatakan seseorang itu syab, syabab, pemuda. Nah, baik, antara 15 hingga 30-an tahun atau 35 tahun. Nah, wala syaka an yakuna lisyab enam ittijahat wa afkar. Iya, tentunya pada seorang pemuda ini memiliki ya, gagasan-gagasan, pandangan-pandangan ataupun ide-ide. Wala yastaqirru ala syai'in, dia tidak monoton, tidak tetap pada sesuatu keadaan saja, tidak. Ini hakikat atau ya, anak muda masih labil. Naam. Li'annahu syabun ghaddun, karena dia pemuda yang masih naam segar, ya masih fresh seperti itu. Naam. kullu syai'in nam yuhadzibu, ya, segala sesuatu yang akan bisa menariknya. Nam wa kullu syai'in yahtadifu, wa kullu syai'in yahtatifu, ya, segala sesuatu pula akan mendorongnya, menerpanya. Jadi ya, bisa jadi dia condong ke sana, condong ke sini, tergantung apa, ya, pergaulannya. Nah, walihada, oleh karena ini amar Rasul alaihi salatu wasalam, Rasul memerintahkan fil harbi, pada peperangan, ayuktal, untuk membunuh suyuh al muqatilin al musyrikin, ya, orang-orang tua, ya, ketika berperang, ya, membunuh orang-orang tua yang mereka memerangi dari kalangan kaum musyrikin. Wa yastabqa, dan meminta untuk membiarkan syababuhum, ya, para pemudanya. Kenapa? Li'anna syababa, karena anak muda, ya, mereka yakunu lahu afkar, mereka memiliki pandangan ataupun tayyib. Ya Allah. Li'anna syababa idza urida alaihimul islam rubbama yuslimun. Karena anak muda bila ditawarkan, ya, Islam kepadanya, boleh jadi mereka akan yuslimun, masuk, ya, menerima Islam, masuk dalam agama Islam. Fasyabu lamma kana fi sinni syabab, seorang pemuda ketika dia dalam usia syabab, usia yang disebutkan tadi, nah, antara 15 hingga 35 tahun, nah, dia memiliki yang disebutkan tadi apa? Ide-ide. Hawa nafsu juga bermain di situ. Ya. Gagasan-gagasan. Nah. Kecondongan-kecondongan. Ya, gaya istilahnya. Nah. Ya, sampai-sampai kalau ada anak muda yang apa namanya? Rajin sholat, rajin masjid, rajin menunaikan ketaatan, ya, haula mereka yang tidak diberi taufik oleh Allah meledek. Nah, kamu itu kuper, nah, gitu ya. Hah? Kurang gaul. Nah, namanya anak muda itu ya jalan-jalan. Nah, apalagi ya yang semacam itu. Nah, masa muda itu foya-foya. Nah, bukan kayak kamu, nanti kalau udah tua kita taubat. Kalau udah tua kita taubat. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kamu sampai tua? Nah, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkanmu, mencabut nyawamu dalam keadaan kamu masih muda. Ya, sampai ada cerita. Nah, kalau enggak salah Ramadan kemarin, nah, di Jogja, ya. Lagi istilahnya apa? Afannya. Ngefly. Paham, antum? Nah, lagi pesta miras. Oplosan. Nah. Ternyata ya mampus. Nah, kalau dalam bahasa Jawa Timurnya apa ini? Bongko. Nah, bakal diobong nang neraka. Nah. Iya. Mana minuman apa? Oplosan diminum itu sampai ratusan kalau enggak salah. Mati. Nah. Lah kalau kayak gitu gimana? Nah. Belum sampai tua sudah tewas. Nah. Sehingga ya keliru kalau dikatakan seperti itu. Kita harusnya bangga. Nah, seorang pemuda yang rajin beribadah akan dinaungi oleh Allah. Naam. Iya. Tentunya ini ya siapa-siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya bersyukur dan dijaga. Naam. Jangan sampai terpengaruh, ya. Kalaupun di suatu tempat Ya, teman-temannya enggak bisa mendukung, dia hijrah pergi. Nah, di tempat yang lain. Karena seseorang sebagaimana yang hadis yang pernah kita pelajari, ketika ada seorang yang telah membunuh berapa? 99, digenapkan 100. Nah, baik, di antaranya karena apa? Teman-temanmu itu jelek, kamu pindah ke tempat yang lain. Nah, kalau dia tidak mampu untuk bertahan di situ karena ya namanya godaan teman. Nah, dia sudah pengen baik, temannya ngajak jelek terus. Ya terpengaruh. Nah, terpengaruh. Baik, al-mar'u ala dini khali. Seseorang berdasarkan apa? Ya, agama, sesuai dengan agama temannya. Kalau temannya kayak gitu ya, ya seperti itu. Nah, temannya maling ya dia dikatakan, oh itu temannya maling. Nah, temannya copet ya sama, itu temannya copet. Nah, kena imbasnya. Baik, sehingga hendaknya kalau dia tidak mampu segera apa, hijrah, pindah. Nah, ke tempat yang lain. Mungkin dia bekerja di tempat yang lain. Nah, baik, yang bisa mendukungnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sara alladhi yamunullahu alaihi wa yansha fi ta'atihi min alladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Sehingga pemuda yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya untuk dia tumbuh fi ta'atihi, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minal ladzina yudhilluhumullah, ya termasuk dari golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala fi dhillihi, pada naungannya yauma la dhilla illa dhillu, ya tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atullah hiya imtisalu amrillah wa jitinabu nahyih. Ketaatan Allah di sini adalah imtisalu amrillah, melaksanakan, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa jitinab, dan meninggalkan nahyih, larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, walam tisalal lil amri wattinabal nahyi illa bima'rifati anna hadza amrun wa hadza nahyun. Tidak mungkin seseorang mengetahui ini perintah, ya, untuk dia melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ya, kecuali dengan dia mengetahui bahasanya ini perintah, ini larangan. Nah, idzan labudda min sabqil ilmi fayakunu hadza syabu taliban lil ilmi, sehingga mesti ataupun harus didaru dengan ilmu, dinamakan amalan, dinamakan ucapan, ya ini didahului dengan apa, ilmu. Al ilmu qablal qawli wal amal, ilmu itu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Sehingga pemuda ini adalah seorang talibal ilm, penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu, dia senantiasa belajar menggali agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahu ini ma'ruf, ya ini mungkar, ya ini yang bagus, ini yang jelek. Nah, mumtasilan lil amri, melaksanakan perintah Allah, mujtaniban lin nahyi, sehingga dia ya meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala karena ilmu nam yang dia ketahui. Nah, ini ya golongan yang kedua yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang taat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga, asalis. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang qalbunya terikat, tergantung dengan masajid. Nah, ay yuhibbul masajid. Dia cinta ya pada masjid-masjid tersebut. Wahal al maksud amakinul sujud, apakah yang dimaksudkan di sini adalah tempat-tempat sujud masjid yang ada? Au ataukah ya, ya maksudnya di sini tempat-tempat sujud, bahasa dia ini suka untuk banyak melakukan sholat. Nah, tempat-tempat sujud maksudnya adalah dia suka untuk memperbanyak sholat di situ. Ataukah yang dimaksudkan adalah khusus masjid yang khusus, ya masjid. Nah, dimaksudkan adalah sebuah masjid seperti itu. Ya, boleh jadi maknanya ini dan itu. Baik. Seseorang yang senantiasa hatinya, kalbunya mu'allab, dia tergantung ataupun terikat dengan masjid-masjid, maka dia pun sibuk, masyulun. Ya, sibuk dalam tempat sholat tersebut. Nah, di dalam sholatnya, apabila dia selesai melakukan sholat, dia menunggu sholat yang lain, dan seterusnya. Baik. Ya, mungkin kita cukupkan karena ada saudara kita yang ditimpa musibah. Nah, kita persiapkan untuk sholat jenazah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.